Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana yang telah kita janjikan di pertemuan yang lewat, kita akan coba baca ulang hadis Abdurrahman bin Abu Bakar tentang kemarahan Abu Bakar berkaitan dengan pelayanan untuk tamunya. Maka dari Abdurrahman ibn Abi Bakar radallahu anhu atau radallahu anhuma, sesungguhnya ashabu sufah atau ahli sufah adalah sejumlah orang yang miskin. Dan marotan satu ketika Rasulullah SAW bersabda, siapa yang punya makanan untuk dua orang, maka adalah dia pergi dengan membawa yang ketiga. Dan siapa yang punya makanan empat orang, maka adalah dia pergi membawa orang yang kelima dan orang kelimanya dari ahli sufah. Keenam dan seterusnya, aw kama qal atau sebagaimana sabda Nabi SAW, artinya perawi ini mengungkapkan hadis ini dengan meriwayatkannya dengan makna. Wa inna Abu Bakrin ja'a bi thalathatin, tatsya Abu Bakar datang dengan membawa tiga orang. Antalaqa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi intalaqa berangkat bi asyaratin dengan membawa 10 orang. Maka di sini terdapat ungkapan atau kata kerja yang berbeda. Kalau untuk Abu Bakar dikatakan ja'a datang, sedangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diungkapkan intalaqa. Seandainya yang menjelaskan ja'a dikarenakan jauhnya rumah Abu Bakar dari masjid, sedangkan intalaqa itu mengisyaratkan kalau itu dekat dan tidak jauh dari masjid. Wa Abu Bakar bi thalathatin, sedangkan di rumahnya Abu Bakar itu ada tiga orang. Kala di sini adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman mengatakan fahuwa, huwa di sini dhamir sya'an, sehingga tidak ada artinya. Maka tiga orang itu adalah wa ana, wa abi, wa ummi. Di sini tidak terdapat khobar, khobarnya muqaddar fiddari, wa ana fiddari, wa abi, wa umi, gitu maknanya. Qala Abdurrahman mengatakan bahasanya ana fiddari, aku di rumah, wa abi dan wa umi, bapakku dan ibuku. Wala adri, dan aku tidak tahu. Yang tidak tahu di sini adalah Abu Utsman yang mengambil riwayat dari Abdurrahman ibn Abi Bakar, muridnya Abdurrahman ibn Abi Bakar, namanya Abu Utsman. Maka Abu Utsman mengatakan wala adri, dan aku tidak tahu hal qal, apakah Abdurrahman itu mengatakan wa mra'ati ataukah wa ummi. Ya, kalau tadi dikatakan wa ana, wa abi, wa ummi. Nah, Abu Utsman agak-agak lupa, itu wa ummi ataukah wa mra'ati. Dan istriku juga ada di rumah. Nah, kalau ibunya Abdurrahman ibn Abu Bakar ini adalah Ummu Ruman. Sedangkan nama aslinya diperselisihkan, ada yang mengatakan Ummu Ruman ini nama aslinya adalah Zainab. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Wa'lah, dan ada yang mengatakan nama asli dari Ummu Rumman adalah Umairah. Dan Ummu Rumman ini di samping ibu kandung dari Abdurrahman ibn Abi Bakar juga ibu kandung dari Aisyah radallahu anha. Sedangkan istrinya Abdurrahman, berarti Abdurrahman di sini dalam posisi dia sudah dewasa. Ya, istrinya Abdurrahman namanya Umaymah binti Adi. Kemudian wa khadimun baina baitina wa baiti Abi Bakrin, dan Abdurrahman itu sudah punya rumah sendiri, dia sudah punya keluarga, punya istri dan punya rumah sendiri. Wa khadimun, dan pelayan yaitu budak antara rumah kami yaitu rumah Abdurrahman dan rumahnya Abu Bakar. Artinya pelayanan yang diberikan oleh budak ini meliputi rumahnya Abdurrahman dan rumahnya Abu Bakar. Maka Abu Bakar punya budak. Ya, budaknya ini tugasnya beres-beres, bantu untuk beres-beres rumahnya Abu Bakar dan rumahnya Abdurrahman. Wa inna Abu Bakar dan Abu Bakar ta'asya, makan malam di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summala bisa, kemudian tak lama setelah itu hatta suliyatil isya, salat isya dikerjakan. Sumaraja'a, kemudian kembali ke rumah Nabi, falabisa, dan tak lama setelah itu ngobrol hatta na'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul ngantuk. Faja'a ba'da ma madha minal lail, maka datanglah Abu Bakar ke rumahnya, dan datang ini ja'a menunjukkan jarak yang agak jauh atau cukup jauh. Datang ba'da ma madha minal lail, setelah tengah malam, setelah berlalu di waktu malam, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Masya Allah di sini menunjukkan ungkapan banyak. Maka istrinya itu Ummu Rumman berkata pada Abu Bakar, apa yang menahanmu dari tamu-tamumu atau tamumu? Kenapa tidak pulang? Pulang. Kalau maka Abu Bakar mengatakan, apakah engkau telah beri makan malam pada mereka? Ya, maka Ummu Rumman mengatakan, mereka tidak mau makan sampai engkau pulang. Qad uridu, telah ditawarkan pada mereka, boleh jadi yang masih ngasihkan penawaran makanan, kalau tidak ya, pembantunya Abu Bakar atau keluarganya. Faghalabuhum, namun mereka, para tamu itu mengalahkan yang bertugas, kalah debat, ya, menang debat, mengalahkan dengan yang menyajikan makanan, sehingga mereka ngotot tetap tidak mau makan. Qal, maka Abdurrahman mengatakan, fadhahabtu ana fakhtaba'tu, ya, maka aku pergi dan aku bersembunyi. Dan Abu Bakar, ya, singkat cerita, marah kepada Abdurrahman. Kenapa? Karena dikira ini keteledoran. Pada awalnya Abu Bakar mengira tamu-tamu itu belum makan karena keteledoran Abdurrahman yang sudah dipesani untuk memberikan jamuan kepada tamu-tamunya Abu Bakar. Sampai dia mencaci maki Abdurrahman. Waqal, namun setelah itu Abu Bakar mengerti bahasanya yang salah adalah tamunya. Abdurrahman tidak salah. Telah disuguhkan, makanan telah disiapkan, telah ditawarkan, telah disuguhkan, namun mereka tidak mau makan. Waqal, ini perkataan Abu Bakar setelah tahu bahasanya yang salah dan keliru, ya, adalah pihak tamu. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, kulu la hanian. Nah, tentang kulu la hanian di sini ada sejumlah penjelasan pensyarah, penjelasan di Fathul Bari apa maknanya. Ada yang mengatakan huwa doaun alaihim, ini adalah doa jelek untuk tamu-tamu ini sebagai bentuk takdib, sebagai bentuk pendidikan, teguran, karena mereka lah yang ternyata salah. Sehingga doa jelek. Ya, silakan makan dan kalian tidak akan, semoga kalian tidak mendapatkan nikmatnya makanan. Penjelasan yang lain mengatakan, ini adalah sekedar kalimat berita. Lahanian di sini kalimat berita. Silakan makan. Kenapa kalimat berita di sini mengatakan dan tidak enak di sini? Karena ya, makanan sudah dingin. Sudah tidak lagi di awal matangnya. Lain kalau tadi kalian memakannya, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan makanan ini karena baru saja masih anget-angetnya. Jadi di sini kalimat berita, lahanian kalimat berita menyampaikan kalian tidak mendapatkan enaknya makanan karena ini sudah dingin, sudah tidak lagi di awal masaknya. Waqal dan Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak mau makan makanan ini sama sekali. Qal, kemudian ada yang terbuang atau ada yang dikedepankan. Maka singkat cerita, fa'ayumullahi, demi Allah, kami tidaklah mengambil satupun suapan ila roba, kecuali bertambah min asfaliha, dari bawahnya, lebih banyak darinya. Sampai-sampai kami telah kenyang dan ternyata makanan tersebut jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian maka Abu Bakar pun memandangi wadah makanan. Ternyata dia masih utuh sebagaimana sebelum dimakan, bahkan lebih banyak lagi. Maka Abu Bakar kemudian berkata pada istrinya Ummu Ruman, yang dia adalah keturunan Bani Firas, ya ukhta Bani Firas, mahada apa ini? Qalat, maka Ummu Ruman mengatakan, la wa qurrata aini. Maka lanya itu adalah la yang la tambahan, tidak ada maknanya, tidak ada terjemahnya, sehingga wa qurrata aini, demi sejuknya mataku. Wallahu a'lam, mungkin ini maka ini terdapat sumpah, bersumpah dengan selain nama Allah. Tidak ada penjelasan di Fathul Bari kenapa ada sumpah dengan selain nama Allah di sini. Namun wallahu a'lam, mungkin ini di awal-awal Islam, yang dimana ketika itu para sahabat masih bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian. Karena larangan untuk bersumpah dengan selain Allah itu agak belakangan, setelah ada protes dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ngejek orang Islam, kalian bilang kami ini musyrik, kalian juga musyrik. Kalian mengatakan demi Ka'bah dan seterusnya. Baru setelah itu Nabi umumkan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Fathul Bari cuma ada penjelasan Ummu Ruman di sini hanyalah bersumpah dengan kalimat semacam itu lima waqa'a indah minasuruh, karena beliau demikian gembira dengan karomah yang terjadi pada mereka karena keberkahan Abu Bakar As-Siddiq. Lahya, ya, maka makanan ini al-an saat ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya, 3 kali lipatnya. Qal, kemudian Abdurrahman mengatakan, nah ini yang tadi di sini ada namanya takdim wa ta'khir. Takdim wa ta'khir itu ada kalimat yang harusnya posisinya di awal ditaruh di belakang. Yang taruh di belakang itu malah ditaruh di depan. Nah ini yang harusnya ini yang ditakhir, ditaruh di belakang padahal harusnya di depan. Faqala minha Abu Bakrin, pada akhirnya Abu Bakar makan makanan tersebut. Dan Abu Bakar mengatakan ucapan tadi, yang demi Allah tadi, demi Allah tidak mau makan, dzalika minasyaitan, itu adalah godaan setan. Kemudian Abu Bakar pun memakannya satu suapan. Tsumma hamalah, kemudian Abu Bakar pun pada akhirnya, ini suapan titik di sini ya, tsumma, semua itu menunjukkan ada jeda, jeda yang lama. Tsumma hamalah, kemudian Abu Bakar membawa makanan tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu, maka jadilah makanan tersebut ada di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal Abdurrahman bin Abu Bakar mengatakan, wa kana bainana wa bainakum min aqdun fa madha al ajalu, dan ada antara kami kaum muslimin dan satu kaum aqdun, ikatan perjanjian, maka telah berakhirlah ikatan perjanjian. Untuk kalimat ini tidak saya jumpai penjelasannya di Fathul Bari. Ini kaum di sini siapa yang dimaksudkan, kemudian ini perang apa. Dan yang jelas kemudian pada akhirnya setelah makanan itu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi makanan tadi kemudian Nabi bagikan kepada kaum muslimin. Fa'arafnaha, di sini ada dua versi naskah Sahih Muslim. Ada yang menggunakan ungkapan fa'arafnaha, ra'nya ditasjid dari kata-kata arifun yang artinya adalah pimpinan. Maka Nabi mengangkat dari kaum muslimin yang mau berperang, Nabi angkat isna asara rajulan, ada yang jadi pimpinan, boleh jadi kepala apa, batalion atau kompi semacam itu. Ini ada 12 orang. Ma'akuli rajulin minhum, bersama masing-masing dari mereka, masing-masing pimpinan tadi punya anak buah, unasun, ini sejumlah orang yang jadi anak buahnya, yang jumlahnya Allahu a'lam kam ma'akuli rajulin, berapa Allahu a'lam, artinya banyak sekali, berapa ma'akuli rajulin, bersama masing-masing orang, masing-masing kepala pimpinan. Tadi ada 12 pimpinan. Oh, ini punya anak buah. Versi naskah yang lain tidak arafna, namun farokna. Maka kami dari kata-kata tafriq, ini penjelasan dari Syarah Nawawi di Sahih Muslim, untuk Sahih Muslim. Farokna, maka kami pecah, maka kaum muslimin yang ada dibuat pecah, dipecah, yaitu dibuat kelompok-kelompok sebanyak 12 kelompok. Kalau arafna dari kata-kata arifun yang artinya pimpinan, maka diangkatlah 12 pimpinan, atau diterjemahkan bisa juga dengan farokna, maka dipisah-pisah di kelompok-kelompok menjadi 12 kelompok. Di dalam masing-masing kelompok terdapat orang yang sangat banyak. Illa anahu, yang jelas, annahu ba'asa ma'ahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam kirimkan makanannya Abu Bakar itu pada mereka 12 kelompok yang jumlahnya ini enggak tahu berapa banyaknya. Ternyata fa'akalau minha ajma'un, semua mereka bisa makan darinya. Aw kama qal, atau kurang lebih demikianlah ceritanya. Nah, tentang la baqarata ini ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, lanya adalah zaidah, tidak ada terjemahnya. Penjelasan yang kedua mengatakan la di situ la nafiyah, namun ada muqaddarnya. Sehingga la syai'a ghaira ma aqulu. Tidak ada selain apa yang, tidak ada yang terjadi selain apa yang aku katakan. Berkaitan dengan qurratu ain yang sering kita artikan dengan penyejuk mata atau penyejuk hati, terdapat dua pendapat ulama tentang qurrah itu dari kata-kata apa. Maka orang itu senang, gembira, menyejukkan, itu bisa biasa disebut dengan qurratu ain. Pendapat yang pertama mengatakan qurrah itu diambil dari kata-kata qarar, yang artinya tenang, tidak terjadi gejolak, tidak terjadi geger, tidak terjadi masalah. Maka kenapa hal yang membahagiakan disebut qurratu ain? Li'anna ainahu qarrat ay sakanat harakatuha minal iltifat. Maka karena mata itu tenang, tidak kemudian gerak-gerak, minal iltifat tidak toleh-toleh, karena senang dengan terwujudnya apa yang diharapkan, sehingga tidak, dia tidak membayang-bayangkan dan mengharap-harapkan yang lain. Maka ada anak itu jadi qurratu ain, qurratul uyun. Maka anak yang jadi qurratu ain itu mata orang tuanya tidak noleh-noleh karena merasa senang dengan, bahagia dengan anaknya ini. Sudah pintar ngajinya, pintar kuliahnya, cepat lulus dan seterusnya. Ini jadi qurratu ain. Enggak lulus-lulus, jadi orang tuanya noleh-noleh, ini anak tetangga sudah lulus, anak ini sebelah sana sudah lulus, adiknya sudah lulus, kakaknya kok belum lulus, nah ini enggak jadi qurratu ain. Maka qurratu ain artinya tidak noleh-noleh, matanya tidak noleh ke sana kemari, dan karena telah senang dengan apa yang didapatkan, sehingga tidak mengharapkan yang lain. Kalau dalam hal ini anak, maka orang tua itu tidak noleh dengan anaknya tetangga, anaknya saudara, tidak ada banding-bandingkan. Karena semua yang diharapkan sudah dia dapatkan dari anaknya ini. Ini anak yang jadi qurratu ain. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan qurratu ain, qurrah itu bukan diambil dari kata-kata qarar, namun diambil dari kata-kata qar, yang artinya dingin. Maka ada yang mengatakan qurrah itu artinya tenang, dan ada yang menerjemahkan qurrah itu artinya dingin. Sehingga makna qurratu ain adalah anna ainahu baridatun li sururihi. Matanya itu dingin, enggak panas, enggak ini, sejuk, mendapatkan kesejukan karena gembira. Ya, kurang lebih demikian catatan tambahan berkaitan dengan hadis kemarahan Abu Bakar. Atau fawaid, di antara fawaid hadis ini yang ada di Fathul Bari disampaikan. Di antara kandungan hadis ini, kata Ibnu Hajar di Fathul Bari, bolehnya meninggalkan istri, anak, dan tamu jika telah menyiapkan untuk mereka apa yang jadi kebutuhan mereka dan apa yang mencukupi kebutuhan mereka. Ya, Abu Bakar ya, cuma ngirim Abdurrahman, tolong ini layani tamu-tamu, karena Abu Bakar telah di rumah telah dia siapkan, makanan telah ada. Sedangkan Abu Bakar sendiri ya, tidak ikut pulang, namun malah ya, bersama Nabi. Ini diambil pelajaran bolehnya ya, seorang suami itu pergi meninggalkan istrinya atau anaknya, asalkan kebutuhan nafkah telah dicukupi. Kemudian pelajaran yang lain atau faedah yang lain, tasarruful mar'a fima tuqaddim lidhaif, bahasanya boleh bagi istri untuk membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan berkaitan dengan makanan yang disajikan kepada tamu. Dan dalam masalah memberikan makanan kepada tamu, biroi idnin khasim narajul, tanpa perlu ada izin khusus dari suaminya. Ya, maka istri punya, maka masalah bentuk hidangan sajiannya itu apa, Abu Bakar menyerahkannya kepada istrinya. Menyerahkannya kepada istrinya, dan istrinya pun membuat keputusan-keputusan, oh ini makanannya ini dan ini, tanpa ada, tanpa harus izin khusus dengan Abu Bakar. Maka tidak harus kemudian, oh ini apa-apa tidak harus, ini di masa ini ya mas, ini di masa ini tidak harus, demikian boleh beristihad gitu ya, pokoknya ya ya enaklah gitu ya. Kemudian di Fathul Bari dikatakan di antara faedah hadis ini, jawazu sabbil walid lil waladihi lil walad ala wajihi ta'dib wa tamrin ala a'malil khair wa ta'atihi. Ya, bolehnya bapak, bolehnya orang tua ya, mencela atau bahkan boleh jadi mencaci anak, namun ini ala wajih ta'dib. Ya, namun cacian bukan murni cacian, maksudnya adalah pendidikan, wa tamrin, dan melatih anak untuk melakukan amal kebajikan dan mengerjakannya. Dalam hal ini adalah amal kebajikan berupa memberikan jamuan untuk tamu. Karena pada awalnya Abu Bakar mengira yang salah adalah Abdurrahman yang diberi tanggung jawab untuk ngurusi tamu, meskipun setelah itu Abu Bakar sadar mengerti bahasanya yang salah adalah tamunya. Kemudian pelajaran yang lain, al-amal bidhan al-ghalib, bolehnya orang itu melakukan tindakan dan membuat keputusan berdasarkan sangkaan kuat. Dalam ini Abu Bakar mengira bahasanya Abdurrahman ialah yang salah dalam masalah tamu. Ya, oleh karena itu bersegeralah Abu Bakar mencaci Abdurrahman. Ditambah lagi qawiyal qarinah, indikator itu semakin kuat dalam pandangan Abu Bakar kalau yang salah adalah Abdurrahman. Buktinya apa? Abdurrahmannya sembunyi. Loh, ini kenapa sembunyi? Ini sembunyi berarti salah, indikator kalau dia merasa salah. Maka wajar kalau Abu Bakar kemudian memarahi Abdurrahman. Di sini dalam rangka al-amal bidhan al-ghalib, dia membuat keputusan, melakukan tindakan berdasarkan sangkaan kuat. Ini kalau enggak salah, harusnya enggak perlu sembunyi. Jelaskan bahasanya yang salah adalah tamu, selesai. Namun karena ada sembunyi-sembunyi segala, wah ini Abdurrahman ini biang keroknya. Kemudian berkaitan dengan la apa kulu la hanian, menurut pendapat yang mengatakan itu doa, mengandung makna doa, maka disimpulkan faedahnya jawazu doa alamal lam yahsul lahu al insaf. Ya, bolehnya mendoakan jelek kepada orang yang tidak mau bersikap yang adil, bersikap yang tepat ketika kondisi sulit, terutama lasiama, terutama bolehnya doa jelek ini terlebih lagi dalam kondisi emosi. Hal ini disebabkan para tamu ini mempersulit tuan rumah atau mengharuskan tuan rumah untuk datang menemani mereka, dan mereka tidak merasa cukup hanya ditemani anaknya. Padahal tuan rumah dalam hal ini Abu Bakar telah mengizinkan anaknya untuk telah memerintahkan anaknya untuk menemani para tamu. Namun ini kan mempersulit. Ini sudah ada yang mewakili tamunya. Ini bapak ada perlu saya yang diminta untuk menemani. Ini tamunya maksa, pokoknya enggak mau. Ya, kecuali kalau Abu Bakar. Nah, maka ini sikap yang kurang bijak, kurang tepat. Ya, maka dalam kondisi emosi wajar seandainya kemudian Abu Bakar itu marah kemudian menyampaikan doa atau kalimat-kalimat doa yang jelek atau kalimat doa yang jelek. Ya, demikian. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa laysa fi baiti Abu Bakr fahasbu. Yang namanya kejadian marah itu tidak hanya kita jumpai di rumahnya Abu Bakar saja. Ya, maka demikian juga kita jumpai pada rumah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anabiul Karim alaihi afdhalus salatin wa atamu taslim. Qad alam min nisa'ihi, beliau bersumpah untuk tidak berjumpa dengan istrinya sahran selama satu bulan. Wa tazalahunna, dan beliau tinggalkan istri-istrinya dengan beliau menyendiri fi masrabatin lahu, di satu tempat tersendiri. Ya, Nabi nginepnya selama satu bulan itu di satu tempat tertentu. Ya, tidak di rumah istri beliau. Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lam azal, aku terus menerus harisan antusias untuk bertanya pada Umar bin Khattab tentang dua perempuan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan di surat At-Tahrim ayat yang keempat, intatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma, jika kalian berdua bertobat kepada Allah maka hati kalian adalah hati yang cenderung pada kebaikan. Nah, namun Ibnu Abbas sangat ingin tanya karena Umar yang tahu siapa yang dimaksudkan oleh ayat. Maka Ibnu Abbas itu sangat ingin bisa tanya pada Umar secara langsung. Namun tidak ada kesempatan hatta hajja, sampai Khalifah Umar itu berhaji. Wa hajjatu ma'ahu, dan aku juga berangkat haji bersamanya. Maka di tengah perjalanan wa'adala. Di tengah perjalanan Umar ini kemudian berbelok jalan. Karena apa? Karena mau buang air. Karena mau buang air, tentu perlu cari tempat tersembunyi dan tempat aman. Wa adaltu ma'ahu, maka aku pun menemani beliau belok ke tempat yang beliau tuju. Dia berbelok untuk cari tempat buang air bi'idawatin, dengan membawa satu wadah air untuk cebok tentunya. Fatabarroza, ternyata beliau buang air besar. Baroz, maksud itu perak. Thumaja, kemudian datanglah Umar setelah selesai perak, datang ke tempatnya Ibnu Abbas. Fasakabtu ala yadaihim, maka aku tuangkan air pada dua tangannya minha dari idawah wadah air, lalu beliau berwudu. Maka di sini dalil bolehnya berwudu dibantu orang lain. Ibn Abbas yang nuangkan, ya, Khalifah Umar bin Khattab yang berwudu. Maka tentu tinggal berdua. Nah, ini berdua, maka ada kesempatan yang tepat untuk bertanya. Ya, maka aku katakan, maka aku tanyakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, siapakah dua perempuan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan di surat At-Tahrim? Ya. Maka di sini terdapat pelajaran tentang adab bertanya kepada orang yang berilmu. Hendaknya kita ketika ingin bertanya kepada orang yang berilmu, cari sikon yang tepat. Ibn Abbas sampai sebenarnya sangat ingin, namun gak ada waktu yang pas, yang cocok, yang tepat, ya, kecuali pada saat safar bareng dengan Umar Ibn Khattab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas, sungguh satu hal yang mengherankan bagi wahai Ibnu Abbas kalau kamu tidak tahu. Keduanya adalah Aisyah dan Hafsah. Thumma istaqbala Umar al-hadis bi yasuquhu, kemudian Umar akbala kemudian mulailah Umar menyampaikan hadis terkait dengan hal ini. Yasukuh, beliau bawakan hadis tersebut secara utuh. Kemudian dia cerita kepada Ibnu Abbas hadisnya secara utuh, padahal hadis yang panjang. Maka Umar mengatakan, aku dan tetanggaku dari seorang Ansar dari Bani Umayyah Ibn Zaid, dan mereka adalah orang-orang yang tinggal di awali daerah Madinah. Kami bergantian turun, nampaknya tempat tinggal Umar dan orang ini agak di tempat yang tinggi. Kami bergantian turun ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetanggaku itu yang turun seharian, kemudian aku turun seharian hari berikutnya. Jika aku yang turun, maka aku sampaikan pada tanggaku apa yang terjadi. Min khobari dalikal yawam, berita hari tersebut berupa wahyu atau lainnya. Jika tetanggaku yang turun, maka dialah yang akan melakukan semisal itu kepadaku. Ya, maka di sini terdapat pelajaran tentang semangat menuntut ilmu. Di mana Ansar dan Umar bin Khattab ini tetap beraktivitas sebagaimana biasa, kerja, cari nafkah. Namun kesibukan mereka berdua untuk kerja cari nafkah tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Caranya kerjasama. Maka sehari ini Umar yang di tempat Nabi, ke masjid, nanti selama seharian di situ dapat wahyu apa saja, dapat hadis apa saja. Maka sampai malam atau sampai sore, demikian keadaannya, kemudian pulang cerita. Pada saat tetangganya pulang dari kerja, kemudian cerita hari ini, singkat ceritanya ada kabar ini. Ya, esok harinya Umar yang kerja. Ketika Umar yang kerja, maka tetangganya yang merupakan sahabat Ansar ini yang pergi ke tempat Nabi. Nanti sehari-hari berbagi cerita tentang ilmu-ilmu yang didapatkan selama sehari itu. Maka disitu terdapat pelajaran tentang semangat dalam thalabul ilmi. Bahasanya bekerja, punya istri, punya anak, itu tidak menghalangi orang yang bersungguh-sungguh dan berniat untuk belajar, untuk tetap belajar. Di antara caranya adalah berbagi informasi dengan bertanya kepada orang yang hadir. Ini hari ini saya tidak hadir, kemudian ini tadi dapat pelajaran apa saja. Ini diantara caranya. Ini. Dan ini susah payahnya Umar, satu hal yang tidak perlu terjadi di zaman ini karena banyaknya kemudahan-kemudahan teknologi. Ya. Ya, kalau tidak bisa hadir, tinggal dekel rekaman, kan? Ya. Maka dia akan dapat cerita utuh, lengkap. Ya. Kalau orang boleh jadi terdapat reduksi, ada yang bagian-bagian ini yang kelewatan, kelupaan, dan seterusnya. Ya, kemudian Umar, ini poin selanjutnya, Umar bercerita tentang terdapat perbedaan budaya antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah, antara Quraisy dan Ansar penduduk Madinah. Kata Umar, kuna ma'asar Quraisyin, kami orang-orang Quraisy naghlibun nisa'a, kami yang ngatur perempuan. Kami yang ngatur perempuan. Falamma qadimna alal Ansar, maka tatkala kami Quraisy sampai di Madinah, kami tinggal qadimna, kami tiba di Madinah, berjumpa dengan orang-orang Ansar, idza qaumun taghlibuhum nisa'uhum, maka penduduk Madinah, penduduk Ansar, ya, atau orang ini secara umum, ya, yang ngontrol, yang ngatur-ngatur di rumah tangga itu istrinya lebih dominan. Istrinya yang lebih dominan berperan untuk membuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan rumah tangga. Kalau penduduk Mekah, enggak. Suaminya yang dominan. Ya. Boleh jadi hal-hal yang kecil-kecil pun harus izin suami. Ya. Ya, baru kemudian diiyakan, baru ini. Boleh jadi mau masak pun harus izin suami. Ini masak ini, setuju enggak? Nah, kalau enggak, enggak jadi. Lain halnya dengan wanita Ansar, mereka punya diberi otoritas oleh suaminya lebih longgar. Suami-suami Ansar itu lebih longgar, enggak perlu izin-izin dulu lah, pokoknya diatur yang baik, yang beres gitu saja. Sehingga fatafiqo mulailah nisauna istri-istri kami. Dan ini dampak dari berkawan, ya. Ini dampak dari persahabatan dan perkawanan. Maka mulailah istri-istri kami, kata Umar, ya'khudna min adabi nisa'il Ansar. Kemudian ketularan perilaku wanita Ansar. Sehingga sahibat alayya imro'ati, satu hari istriku itu teriak, meneriakiku, bersuara keras dengan Umar. Ini satu hal yang sebelumnya seumur-umur belum pernah terjadi selama belum hijrah ke Madinah. Nah, ini kemudian dampak dari berkawan dengan istri-istri wanita Ansar. Wah, ini jadi Umar ini istrinya bersuara tinggi di hadapan Umar. Faroja'atni, dan dia membantah ucapanku. Fa'angkor tu, maka aku ingkari, aku celah antroji'ani, perbuatan dia membantah ucapanku. Qalat, maka istrinya kemudian membela diri, kenapa engkau salahkan, kenapa engkau ingkari, kalau aku membantahmu demi Allah, sesungguhnya para istri Nabi pun membantah Nabi. Bahkan inna ihdahun, ada salah satu dari istri Nabi, kata istrinya Umar, itu mendiamkan suaminya itu Nabi seharian. Dari pagi hatta lail sampai malam. Maka itu lebih dari sekedar membantah. Tidak mau ngomong, tidak mau bicara. Fa'abza'ani dhalika. Maka Umar mengatakan hal tersebut membuat aku kaget. Hal itu membuat aku terkaget-kaget. Waqultulah, dan ku katakan kepada istriku, qatraba man fa'ala dhalika minhunna, siapa saja dari mereka istri Nabi melakukan hal tersebut, dia sungguh dia manusia yang merugi. Summa jama'tu, kemudian kukumpulkan pakaianku karena mau bepergian. Pakaian disiapkan seperti ya, karena orang mau kayak nginap. Kemudian aku turun dan aku pun menemui masuk ke rumahnya Hafsah. Ini anaknya Umar yang jadi istri Nabi. Kukatakan kepada Hafsah, "Ai Hafsah wa Hafsah. Apakah ada salah satu dari satu kalian dari kalian istri Nabi yang marah dengan Nabi seharian sehingga tidak mau bertegur sapa dengan Nabi hatta lail, seharian sampai malam?" Maka Hafsah mengatakan, "Na'am, iya ada." Maka aku katakan pada Hafsah, "Sungguh merugi dan engkau adalah merugi." Ya, maka Umar khawatir dan curiga pelakunya itu adalah Hafsah. "Sungguh engkau merugi dan merugi. Apakah engkau merasa aman jika Allah itu murka disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, maka engkau akan binasa." Maka kemudian Umar berpesan kepada anaknya, "La tastakthiri an-nabiyya, jangan minta banyak-banyak, minta nafkah, nuntut minta nafkah yang banyak pada Nabi. Dan jangan membantah Nabi dalam satu pun apa yang Nabi katakan sebagai suamimu. Jangan boikot Nabi. Jangan diamkan Nabi. Kalau masalah merasa kurang untuk ini dan itu, maka Umar mengatakan, wasalini mabada lagi. Minta padaku apa yang jadi kebutuhanmu. Kau tidak perlu nyusahkan Nabi." "Wala yaghannaki, dan janganlah membuatmu tertipu angkana jarotuki, bahasanya tetanggamu itu audok minggi, lebih cantik dari dirimu, wa ahabba ilan Nabi, dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridul Aisyata." Maksud dari perkataan Umar ini adalah Aisyah. Kamu jangan ikut-ikutan tetanggamu. Dan jangan karena rumah Hafsah itu berdekatan dengan rumah Aisyah. Dan disebutkan bahasanya keduanya sering ngobrol lewat jendela. Lewat jendela. Karena ini jendelanya Hafsah, ini jendelanya Aisyah. Jadi tinggal Aisyah duduk samping jendela, Hafsah duduk samping jendela, kemudian cerita ngalor ngidul berdua. Dan sebagaimana diketahui bahasanya, istri Nabi itu ada grup-grupannya. Ada grup Aisyah dan ada grupnya Zainab binti Jahsyin. Nah, Hafsah itu adalah anggota grupnya Aisyah. Nah, Hafsah itu anggota grupnya Aisyah. Dia CS dengan Aisyah. Maka ini nasihat. Kamu jangan ikut-ikutan tetanggamu. Jangan marry, jangan iri dengan tetanggamu. Dan jangan ikut-ikutan. Qal Umar, Umar mengatakan, "Wa kunna qad tahadatsna, dan kami telah membicarakan bahasanya ghusan. Itu telah tun'ilu an khayla, telah memasangkan sandal untuk kuda. Telah memasangkan tapal. Kalau kuda itu punya sandal, ya, punya sepatu, yaitu tapal kuda. Yang itu dipakukan dia, dipaku ya. Dipaku ke telapak kaki kuda. Maka kuda itu, sehingga kemudian kakinya itu bisa kemudian menimbulkan api. Ketika berbenturan dengan batu dan yang lainnya, itu karena di kuda itu punya sepatu. Bahasa kita dalam bahasa Indonesia disebut tapal kuda yang terbuat dari besi. Yang ini dipaku di telapak kaki kuda. Kami telah mendapatkan kabar bahasanya Ghusan. Ghusan itu negara satelitnya Romawi. Maka kita ketahui bahasanya ada dua negara adikuasa di masa itu, ada Romawi dan ada Persia. Romawi dan Persia secara langsung tidak punya kekuasaan di Jazirah Arab, namun mereka membuat negara bayangan, negara bunika untuk mengontrol dan mengamankan akses mereka di Jazirah Arab. Romawi itu punya negara kerajaan bunika yang berada di Syam, di Suriah. Namanya Ghassan. Kerajaannya disebut Ghassan. Sedangkan Persia punya negara bayangan, punya negara bunika di Yaman. Ini negara bunikanya di Yaman. Maka kalau Ghassan mau menyerang, itu artinya sama dengan Romawi. Artinya sama dengan Romawi. Karena mereka dapat pasukan tambal bala bantuan pasukan dari mana? Dari Romawi. Maka kami mendapatkan, telah membicarakan bahasanya Ghassan, yaitu Romawi telah memasang tapal-tapal untuk kuda-kuda perang mereka. Li Ghassana, untuk menyerang kita. Maka fanazala sahibi, maka satu hari tetanggaku, kawanku itu yang giliran turun ke tempat Nabi. Yauma naubatihi, pada hari gilirannya. Faroja'a ilaina, kemudian dia kembali pulang, kemudian menemuiku isya'an, di waktu malam. Maka di waktu malam sepulang dari seharian di tempat Nabi. Dia langsung ke tempatnya Umar, ke rumah Umar. Fadorba babi dorban jadidan. Sampai ke rumah Umar tuh digedor-gedor rumahnya Umar, malam-malam. Bukan diketuk namun digedor-gedor. Dipukul dengan pukulan yang keras. Wakal, dan dia memanggilku dengan mengatakan, Athamma huwa, adakah dia Umar? Adakah Umar di rumah? Fafazi'tu, maka aku pun kaget. Dan aku keluar menemui kawanku ini. Faqala, lalu setelah buka pintu, langsung yang diomongkan, Qad hadasal yawma amrun azim. Hari ini telah terjadi peristiwa besar. Maka karena kemarin baru ada berita Romawi mau menyerang, maka dikira berita besarnya itu berita perang. Maka aku katakan, mahuwa, berita apa itu? Aja'a Ghassan? Apakah pasukan dari Ghassan telah datang? Maka tetanggaku mengatakan, tidak, bukan itu berita besarnya. Bal a'dhamu min dzalik, bahkan ini peristiwa yang lebih besar daripada perang dengan Romawi. Wah, padahal perang dengan Romawi perang karena ini perkara besar dan masalah sangat besar. Wah, ini malah dikatakan, wah, ini lebih ngeri daripada perang dengan Romawi. Wah, ini Umar yang belum tahu tambah pikirannya tidak karuan bayangannya. Apa ini? Sesuatu yang lebih besar daripada perang dengan Romawi. A'zam min dzalik, lebih besar daripada perang dengan Ghassan, perang dengan Romawi. Wa ahwal dan rub, lebih mengerikan. Ternyata dapat kabar tolakon Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Nabi hari ini menceraikan semua istrinya. Ini laporan tetangganya. Hari ini Nabi menceraikan semua istrinya. Waqala Ubaid ibn Hunain sami'a, kalau dia mendengar dari Ibn Abbas, dari Umar, kalau Umar mengatakan, faqal, lalu si tetangga ini mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tazala aswajahu, menjauhi istri-istrinya. Maka Umar langsung kepikiran anaknya. Yang dipikirkan oleh Umar, yang pertama kali adalah anaknya. Khobat Hafsatu wa Khosirat. Sungguh dia menyesal dan merugi. Atau khobat, maknanya bisa juga merugi. Merugilah Hafsa dan merugilah dia. Qad kuntu adunnu hadha yushiku ayyakuna. ya, aku telah punya prediksi bahasanya tak lama lagi hal tersebut akan terjadi dan ternyata sekarang terjadi. Fajamatu alayya thiyabi, maka kukumpulkan bajuku. Fa salaitu salatal fajri, lalu aku salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dapat beritanya malam. Kemudian ya, Umar ini subuhan salat subuh di Masjid Nabawi. Fa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masrubatan lahu, kamarnya, yaitu kamar khususnya. Fa'tazala fiha, dan beliau tinggalkan istrinya dan tinggal di tempat ini. Wa dakhaltu 'ala Hafsah, setelah selesai salat subuh aku ke rumah Hafsah. Fa idza hiya tabki, ternyata dia dalam keadaan menangis. Kemudian aku katakan, Umar kemudian bertanya pada anaknya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bukankah aku telah ingatkan hal ini? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian semua? Maka Hafsah mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Maka hahuwa dha mu'tazilun fil masyrubati. Namun beliau sekarang mu'tazilun, menyendiri di ruangan tersebut, di ruangan itu. Maka aku keluar dari rumahnya Hafsah. Fajitu ilal mimbar, aku masuk ke masjid. Kemudian datang ke mimbar Nabi. Fa'idha haulahu, ternyata di sekitar mimbar terdapat rohtun. Rohtun itu sekitar 10-an orang. Yang mereka menangis, ya bagi ba'dum, yang sebagian menangis. Fajalastu ma'ahum, aku duduk bersama mereka sebentar. Kemudian rasa penasaranku tentang apa sebenarnya yang terjadi itu ghulabani, mengalahkanku. Faghulabani ma'ajidu, maka apa yang aku dapatkan, yaitu perasaan yang campur aduk, tidak karuan, kekhawatiran dan sebagainya, itu ghulabani yang mengalahkan diriku. Dia ingin cuma mau duduk-duduk, ya, enggak ke rumah Nabi, enggak ke tempatnya Nabi bersama para sahabat yang ada di masjid, yang sebagian sedih dengan kabar yang beredar. Namun enggak nyaman duduk di situ, pokoknya ingin tahu ini apa yang terjadi. Dan itu rasa penasaran ini lah yang mengalahkanku. Fajitul masrubata, maka aku pun mendatangi masrubah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Kukatakan kepada budaknya Nabi yang berkulit hitam, istadzin li Umar, sampaikan kepada Nabi kalau Umar meminta izin untuk bertemu. Maka budak laki-laki tersebut masuk ke dalam ruangan dan ngomong sama Nabi. Kemudian dia kembali dan mengatakan, telah kusampaikan kepada Nabi dan telah kusebutkan anda kepada Nabi bahasanya yang ingin bertemu adalah Umar. Fasomata, namun respon Nabi cuma diam, tidak ngasih izin. Fansorobtu, maka aku pun balik. Hatta jalas sumarohti, aku kembali duduk bersama sejumlah orang yang ada di dekat mimbar. Namun duduk di situ ternyata tidak nyaman juga. Sumarola bani ma'ajidu, maka perasaan yang kudapatkan itu mengalahkanku. Lalu aku datang lagi ke tempat Nabi dan kukatakan kepada si budak, istadzin li Umar, mintakan izin untuk Umar. Maka dia kemudian masuk, kemudian dia keluar lagi, balik lagi dan mengatakan, telah kusampaikan engkau kepada Nabi. Dan kali ini respon Nabi masih sama, Nabi cuma diam dan tidak memberi izin. Akhirnya kembali aku duduk bersama kumpulan orang yang duduk di dekat mimbar. Namun summa ghalabani ma'ajidu, namun perasaan yang penasaran ini mengalahkanku. Lalu ku datangi lagi si ruangannya Nabi dan ku temui si budak dan ku katakan, mintakan izin untuk Umar. Fadakhala, maka budak ini masuk, kemudian dia kembali kepadaku dan mengatakan, telah kusebutkan namamu kepada beliau dan beliau juga untuk ketiga kalinya ini masih diam. Falama walaitu, maka tatkala aku kemudian balik kanan mau berpaling, mau kembali ke tempat semula, qal, Umar mengatakan, idal hulam, tiba-tiba budak tersebut memanggilku dan mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Anda untuk bertemu beliau. Ceritanya masih panjang, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.